Apa perbedaannya kalam Allah yang menjadi hadis kutsi dengan Al-Quran? Apa perbedaan hadis kutsi sama Al-Quran? Satu perbedaannya, kalau Al-Quran itu redaksi dan substansinya dari Allah. Makna dan redaksinya dari Allah. Itu Al-Quran. Rasulullah tidak punya andil sama sekali. Cuma menyampaikan saja. Dari Allah ya. Qul huwallah. Dari Allah qul huwallah. Rasulullah tidak memiliki untuk mengubah-ubah lafaz, tidak bisa. Qul huwallah ya qul huwallah akan. Dari Allah tidak diubah-ubah oleh Nabi. Teksnya dari Allah. Maknanya dari Allah. Redaksinya dari Allah. Itu Al-Quran. Tapi kalau hadis qudsi, Rasulullah meriwayatkan dari Allah terus dibahasakan sendiri oleh Rasulullah. Paham perbedaannya? Al-Qur'an muta'abbad bitilawatihi, Al-Qur'an itu dapat pahala ketika membacanya. Tapi kalau hadis qudsi tidak dapat pahala karena membaca hurufnya, akan tetapi dapat pahala karena thalabul ilminya. Paham? Paham ya? Oke. Okay. Al-Quran sah dipakai bacaan dalam Al-Quran. Hadis kutsi tidak bisa. Jadi paham ya?